Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang kelima, idlak. Idlak menurut bahasa adalah ujung lisan. Sedang menurut istilah adalah cepatnya pengucapan suatu huruf karena keluar dari ujung lisan dan bibir, terkumpul dalam satu kalimat firra min lub. Al-Hasri dalam kitabnya Qira'atul Quran, ma adkhala idlak al-ismat. Jadi idlak dan ismat tidak termasuk dalam kategori sifat. Dan ini berkaitan dengan lughah Arabiyah. Berkaitan dengan lughah Arabiyah. Amma jumhurul qurra ma'ruf. Mereka memasukkan ini, hampir setiap kitab tajwid pasti ada penyebutan ini. Nah, penyebutan sifat idlak, sifat isma. Tapi kita bisa baca bersama-sama. Fa, mian. Fa. Ra. Ra. Ra. Ra. Na. Na. Tidak boleh na. Na. Na. La. La. Ba. Ba. Nah, kalau di lambatkan menjadi ba. Ba. Na. Insyaallah itu masalah yang mudah ini. Dan kaitannya juga enggak terlalu apa? Berbeda dengan huruf yang lainnya sebenarnya. Kecuali bod. Nah, pomnya juga agak cepat juga. Atau da. Perbedaannya sangat sedikit. Masa berikutnya ismat. Menurut bahasa adalah menahan. Dan menurut istilah adalah terberatnya huruf dan tidak cepatnya dalam pengucapan, karena letaknya jauh dari ujung lisan dan bibir. Apabila dalam arba'iyah kata yang terdiri dari 4 huruf, atau al-khumasiyah kata yang terdiri dari 5 huruf, ya ditemukan di dalamnya salah satu dari huruf idlak, maka kata tersebut dihukumi bukan dari kata bahasa Arab, seperti saqo, ustal, wasjud. Asjud sejenis emas. Kalimat-kalimat ini sudah muarrabah, masuk di bahasa Arab, dan mereka gunakan juga seperti ini. Ishaq ada huruf idraknya enggak sih? Ishaq ada huruf idraknya? Tidak ada. Ustaz itu tidak ada. Wahjud. Waitan huna man yabkur. Contoh lain yang tidak ada huruf idrak tapi bahasa Arab. Mana yang Ismail. Ismail nam. Ada lam. Sah, ada Ismail. Ada Ismail. Di sana ya, kalau yang selain ajami ada yang Nuh, Saleh. Nam, siapa lagi? Hud. Yang Musarif Muhammad Aidan. Mai mai menyentuh. Siapa yang enggak paham? Ini soal mencari nanti ya. Cari. Kalau masjid ada apa di situ? Ada mim. Kemudian dari kalimatnya sajadah, sujud. Sifat yang tidak punya lawan. Yang pertama safir. Menurut bahasa adalah suara yang menyerupai suara burung. Sedang menurut istilah adalah suara tambahan yang keluar dari mulut. Nah, hurufnya ada tiga. Sad yang menyerupai suara angsa. Angsa. So, mian. So. Si. Si. Su. Su. Asnama. Asnama. Taslana. Aslana. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Salla. Salla. Sudur. Sudur. Nah, lebih banyak yang lain. Ada so, si, su, bas, amin. So, si, su, bas. Dan pengucapannya tidak menempel. Seperti sebagai teman ucapnya fa, fa, fa, fa. Malah keliru, fa keliru. Fa. Nah. So, si, su, bas, amin. So, si, su, das. Kemudian yang juga sulit pada zai. Zai menyerupai suara lebah. Za, z, za, zi, zu, baz. Mian? Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Kesalahan pada zai. Man yadhkur? Salam pada Zai berubah jadi Jim jadi Sin. Kalau kalah ketika disukun man Yazid yang biasa apa terjadi kesalahan pada Zai. Azwaja yang azwaja, azwaja, azwaja, muzdajar, muzdajar, di antara zai dengan jim, muzdajar, muzdajar. Nah, tewasin tipis. Kalau orang ada teman-teman kita yang mengucapkan sin masih sulit sekali. Ya, sulit sekali mengucapkan sin aja sulit. Sa, si, su, bas, kan? Sa, si, su, bas. Ada penghalang di sana kalau giginya pasangan semua. Pasangan semua sehingga tidak ada lubang sama sekali. Itu sulit. Sa, si, sa, si, su, bas, kan? Sa, si, su, bas. Kalau ada celah-celahnya di antara gigi sebagian masih bisa. Kalau sangat rapat sehingga tidak ada nah keluaran suara di situ biasanya enggak bisa mengucapkan, terutama orang-orang yang giginya pasangan secara total itu telah tutup semua. Dia kan banyak kesalahan. Sa, si, su, bas, amin. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Nah. Oke, berikutnya. Qalqalah menurut bahasa adalah terpantul. Sedang menurut istilah adalah terpantulnya pengeluaran huruf ketika disukun. Sampai terdengar tekanan suara yang kuat. Sebagian qurra membagi maratib qalqalah jadi 3, sebagian 4. Yang bagi 3 tidak masukkan huruf yang berharakat karena tidak timbul qalqalah. Adapun yang bagi empat, karena masih ada sifat, masih ada sifat qalqalah walaupun mutaharrikah, tapi pantulannya tidak terdengar, pantulan suara tidak terdengar. Permasalahan demikian permasalahan mudah, tidak jadi masalah. Kalau kita menemui mudaris demikian, ya kita katakan sesuai dengan apa yang menjadi pengajar Al-Qur'an sendiri. Kalau beliau membagi tiga, kita ikuti tiga. Kemudian kalau misalnya dia membagi empat, kita juga ikuti empat. Oh, kata. Hurufnya ada lima yang disingkat dengan kutubu jad. Kutubu jadin. Kalau di Iqra dibagi dengan di apa dimudahkan dengan baju di toko. Nah, atau baju di toko. Ba jim dal ta qaf. Baju di toko. Kemudian pengucapannya semuanya lebih dekat ke fathah. Pengucapan kepala semuanya ke fathah. Ghalib orang Indonesia mereka mengqalqalahkan tidak dengan tadi, tidak dengan qalib lal fath. Khalaqona jadi khalaqna, khalaq. Nah, bato jadi bate. Wala nasib sahih ada al-qurra. Naam. Al-masyurun yaqra'una biha bimithli hadha. Naam, aqrab ila al-fath. Wa laysa al-murad ila al-fath tamaman, lakin aqrab. Aqrab ila al-fath. Dibacanya dekat dengan fathah. Aqo, demikian. Aqo. Aqo. Jadi bukan ake, bi aqo, demikian. Aqo. Aqo. Aqo. Aqo. Aqo. Apo. Apo. Bukan apo. Apo, ya. Apo. Qalib al-fath. Juga bukan apo. Bukan apo, bukan apo, bukan, tapi yang benar apo. Apo. Apo gho, ya. Apo. Abqa. Abqa. Abqa. Abqa. Karena ba dari huruf safir al-afwan ya ma'ala idlak. Nah, ba karena huruf idlak ucapannya cepat. Abqa. Abqa. Wa abqa. Wa abqa. Jadi tidak boleh kita ucapkan dengan wa abqa. Wa abqa. Wa abqa. Ya. Wa abqa. Kecuali nanti kalau tasdid wa tab b, demikian. Watab. Ibarah an harfain. Nah, watab, watab, demikian. Watab. Nah, kemudian jim. Aj. Aj. Aj. Aj. Jangan melihat nanti ada kesalahan, ada yang membaca dengan aj. Ada aj. Aj, aj, yang ag, ag main, ag main, ag main. Orang Yaman banyak ditemui di sana. Walaupun ada yang aj, aj main, aj main, aj main, ya? Aj main, aj main, aj main. Lam yalid wa lam yulad. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Kemudian maratibnya yang paling kuat adalah ketika ditasydid. Cara bacanya adalah dengan berhenti sebentar. Cara bacanya dengan berhenti sebentar baru pengucapan qalqalah. Baru pengucapan qalqalah. Jadi kalau kalian baca dua huruf, wa huwa illal haqqo, illal haqqo, kan? Illal haqqo, illal haqqo, kan? Illal haqqo. Nah, abi la tabbat yada abi lahabin wa tab, kan? Tabbat yada ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. Kecuali kalau membacanya dengan cepat seakan-akan menyambung. Kalau membacanya dengan cepat seakan menyambung. ولا جدال في الحج seakan-akan menyambung. Atau sangat lambat sehingga jaraknya betul-betul dua harakat. ولا جدال في الحج hakala ala hasab al-qira'ah, ala hasab al-qira'ah. Kalau bacanya dengan cepat tentunya lebih cepat lagi, wala jidala fil hajj, hakala seakan-akan menyambung, wala jidala fil hajj, kan? Wala jidala fil hajj wa huwa al-haqq, kan? Wa huwa al-haqq alaika bil haqqo, alaika bil haqqo. Sekali lagi bukan bil haqqo, bil haqqo, kan? Bil haqqo. Nah, qarib ila al fath. Lin nasi wal hajj, kan? Lin nasi wal hajj. Martabat yang kedua, bila bersukun dikala berhenti, sukun berhenti, ini syaratnya. Atau sukun di akhir kalimat ketika berhenti, membacanya langsung timbul kol-kolah, langsung kol-kolah di situ. Wal Qur'anil Majid, ya. كذلك الخروج كذلك الخروج بالقسط بالقسط sama masuk situ, masuk di martabah kedua بالقسط, ya. بالقسط شديد العقاب شديد العقاب. Kalau dibaca dengan sebagian qira' baca syadidul iqab ala khata. Sekali lagi baca dengan tidak timbul qalqalah, syadidul iqab. Ya, dengar ala baca demikian. Syai'un ajib, ya. Syai'un ajib. Syai'un ajib, ya. Syai'un ajib. Syai'un ajib. Pengenalan aja, pengenalan. Syai'un ajib, kan? Syai'un ajib. Syai'un ajib. Syai'un ajib. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج سبيل الرشاد سبيل الرشاد. Banyak contohnya di surah Qaf, ayat al-Masad, wal-Ikhlas, wal-Falaq, wal-Buruj. Saya tahu lagi yang banyak. Naam Sad. Siapa lagi? Yang menyebutkan. Saya tahu lagi. Ini sudah ada ya. Al-Balad. Naam surah Al-Balad aidan. Kedua urutan ini dinamakan dengan qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Namun beda pengucapan. Yang pertama berhenti sebentar karena ibarah an harfain, dan yang kedua secara langsung. Dan agak berhenti yang kedua ini, agak berhenti sedikit saja. Wal Qur'anil Majid. Ya. Bedakan antara yang kedua dengan yang ketiga ini. Yang ketiga nyambung, suaranya menyambung. Kalau telah timbul tapi nyambung juga suaranya. Hatta matla'il fajr. Demikian. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Demikian. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Dua di situ syahidnya pak dan jim. Roknya terdengar karena sebelumnya qalqalah. Sebelumnya qalqalah ini nampak. Hatta matli'al fajr. Kemudian hatta matli'al fajr. Hatta matla'il fajr. Kemudian hatta matla'il fajr. Hatta حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. مطلع مطلع ومطلع ومطلع. كما أنزلنا على المقتسمين. Sekali lagi bukan al-muqa, al-muqtasimin. Al-muqtasimin. Yastabashirun. Yastabashirun. Ala raj'ihi laqadir. Ala raj'ihi laqadir. Lam yalid wa lam yulad. Bedakan antara yang pertama dan kedua. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Penekanannya juga berbeda. Penekanan yang pertama lebih ringan, yang kedua lebih kuat. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kebanyakan baca dengan berhenti. Lam yalid wa lam, lam yalid wa lam yulad. Ada khata'. Nah, ini enggak ada bedanya antara yang pertama dan kedua. Tetap nyambung. Nah, kalau-kalanya menyambung. Yastabashirun. على المقتسمين على المقتسمين على رجعه لقادر على رجعه لقادر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر مطلع الفجر. Masih banyak di sini bacaan-bacaan. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ مِنْ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ رُوْنَا تِبِسْ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ تَعْبُدَيَنَا yang kedua tashil ini tashil وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ مِنْ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ dihilangkan hamnya satunya وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ نعم berapa bacaan tadi? Sudah berapa bacaan? Ada wajaa, ada wajaa, wajaa ahlu. Panjang. Berapa bacaan? Nah, asan so. Kemudian yastabsyirun. Ini berada ahlul madinah, ahlul madinah. Nah. Yastabsyirun. Nah. Ya, banyak. Nah, kalau sudah masuk qiraah sudah pusing kalian. Ini baru satu qiraah ini, baru qiraah apa? Qiraah hafs. Syahid secara keseluruhan tidak ada perbedaan kalau surah menyambung ya, suaranya tetap menyambung. Adapun yang keempat di sini hanya tinggal sifat, tinggal sifat wa'adallah yang wa'adallah wa ma qadarullah wa ma qadarullah wa idza qultum fa'dilu وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُوا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا طَاغِينَ مَآبًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى نعم Al-Qurba, Al-Qurba, Al-Qurbi. Nah. Qiraah mutawatir semuanya. Tinggal sifatnya, yang keempat tinggal sifatnya. Pantulannya tidak ada di situ. Al-Khulasah, Al-Qalqalah. Semuanya dekat dengan Fathah. Al-Maratib, Idza kana musyaddadan في آخر الكلمة. ثانيا نعم ساكن في حالة الوقف. ثالثا ساكن في وسط الكلمة. ورابعا متحركة. نعم انتهينا.